makan sahur, makan sahur. Sebelum imsak kita berpuasa sebulan lamanya, melawan setan yang menggoda. Berpuasa itu kuatkan imanmu, mengendalikan nafsu. Ayo bangun, sahur, sahur, sahur, sahur. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik, kakak, kakek, nenek yang masih tidur, ayo bangun, ayo bangun, makan sahur, makan sahur. Sebelum imsak kita berpuasa sebulan lamanya, melawan setan yang menggoda. Berpuasa itu kuatkan imanmu, mengendalikan nafsu.